Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kembali bertemu dengan Anda. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya juga menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini dari Majelis Ta'lim Aneks 6. Assalamualaikum Pak, Bu. Dan juga dari BPTKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai surat Hud yang akan dimulai dari ayat ke-105. Ayat ini membahas mengenai hari kiamat. Dan kira-kira seperti apa pesan yang didapat dari sana, seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang sangat dirinci oleh Al-Quran adalah soal kiamat. Ada tuntunan-tuntunannya yang hanya disampaikan secara global. Tuntunan-tuntunan yang disampaikan secara global, secara umum atau prinsip-prinsip itu adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat dijangkau atau diolah oleh akal manusia. Di Quran, prinsip-prinsip ekonomi dikemukakan, tapi tidak rinci. Ya. Yang tidak dapat terjangkau oleh akal manusia dan diperlukan untuk dia ketahui, dia rinci. Nah, salah satu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia itu adalah soal kiamat dan apa yang terjadi sesudah kiamat. Nah, sebagian dari apa yang dirincinya itu dikemukakan oleh ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Ayat yang lalu, episode kemarin itu, kita berakhir pada firman Allah bahwa hari kiamat itu, di mana terhimpun semua manusia, akan datang. Memang Allah menangguhkan kedatangannya sampai waktu yang terbatas, tapi pasti datang. Oke. Sekarang dia jelaskan bagaimana itu kiamat. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi'idznih. Kalau datang kiamat, tidak ada seorang yang dapat diajak ngomong kecuali atas izin Allah. Oke. Kita lihat. Jangankan manusia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa liman adina lahur rahman wa qala sawaba. Malaikat Jibril bersaf-saf. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan apa yang dibicarakannya harus yang benar. Jadi bicaranya izin dan kandungan pembicaraannya harus benar. Oke. Kita ingin melihat di sini salah satu yang perlu digarisbawahi bahwa di sana tidak perlu berbicara karena segalanya jelas. Ya kan? Untuk apa bicara, semua sudah jelas. Saya tahu ini sedih, saya tahu ini berdosa. Yauma tublas sarair, waktu itu terbuka menjadi nyata apa yang dirahasiakan. Perlu bicara atau tidak? Tidak perlu bicara. Tidak perlu bicara dengan bahasa lisan. Yang berbicara apa? Kalau di sini, di dunia, kalau kita tidak bicara lisan, bisa bicara mata ya. Nah, kalau di sana, bicara tangan, bicara kaki. Itu yang dia. Ya. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi'izni. Itu sebabnya kalau di dunia ini kita bebas berbicara. Ya. Jangan halangi orang bicara kecuali kalau bicara buruk. Ya, tapi yang bicara buruk pun masih bisa sekarang ya di dunia. Kalau di akhirat itu tidak bisa. Itu sebabnya yang kita baca di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa di hari kemudian. Dia tidak katakan penguasa di hari ini dan hari kemudian, karena kekuasaannya hari ini tidak terlalu jelas. Tapi kekuasaannya di sana sudah sangat jelas. Oke. Okay. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Maka ketika itu ada orang yang sengsara, ada juga yang berbahagia. Jangan duga pernyataan ini berarti bahwa Tuhan yang menentukan ini yang sengsara, ini yang bahagia, tidak. Ini hanya informasi. Kalau saya berkata begini, apa saya punya peranan dalam menentukan atau tidak? Saya berkata begini, contoh, dalam pertandingan final ada yang menang dan ada yang kalah, pasti itu. Kalau bukan final masih bisa draw, ya, ya toh? Ya. Kalau final menang kalah. Menang atau kalah. Apa saya menentukan ini yang kalah atau ini yang menang? Tidak. Saya hanya menginformasikan. Allah juga menginformasikan bahwa ketika itu ada yang sengsara, ada juga yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqaw fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang sengsara, maka di neraka sana mereka memiliki zafir dan syahiq. Zafir itu suara nafas yang tertahan. Ya toh? Syahiq itu suara nafas yang halus, sayup-sayup, tidak terdengar. Itu menggambarkan kesulitan yang luar biasa. Sampai tahan nafas, sampai kalaupun bernafas, nafasnya sudah terengah-engah. Di situ yang allazina syaqaw, yang sengsara. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa masya'a rabbuk. Mereka di sana akan kekal, biasa orang terjemahkan, ada lagi yang menerjemahkan akan tinggal dalam waktu yang amat sangat lama. Dan mereka tinggal di sana selama masih ada langit dan bumi. Nah, ada pertanyaan sekarang, kan kalau kiamat langit dan bumi udah hancur. Iya. Oh, dikatakan bukan itu maksudnya. Kata selama ada langit dan bumi itu kiasan tentang tidak berubah lagi. Saya beri contoh. Kalau saya berkata nasi sudah menjadi bubur, ya, memangnya ada nasi ada bubur? Belum tentu. Belum tentu. Apa maknanya? Penyesalan tidak berguna lagi, ya kan? Tidak ada nasi, tidak, jangan fahami nasi sudah menjadi bubur. Nah, begitu juga ketika Allah menyatakan selama ada langit dan bumi, artinya itu untuk selama lamanya. Ada lantas orang yang tidak mengerti ini, dia bilang, ya, itu kan langit dan bumi, dunia, nanti di akhirat ada langit dan bumi, terlalu panjang. Kita katakan saja ini, ya kan? Baru dia katakan illa masya'a rabbu, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, ini bagus nih. Allah menetapkan sesuatu atas dirinya, tetapi dia tidak terikat dengan itu. Saya beri contoh. Ada seorang punya warung. Dia berkata, warung ini saya akan buka setiap jam 7 pagi. Ya, setiap jam 7 dia buka. Boleh gak dia buka jam 8? Boleh. Itu kan begitu. Nah, kita contoh yang kedua. Kalau saya berjanji, saya akan beri Anda hadiah. Buruk enggak kalau saya ingkari janji saya? Buruk. Kalau saya berjanji saya akan pukul kamu, buruk enggak kalau saya tidak janji, ancaman saya tidak laksanakan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita break dulu sebentar Pak Quraish. Lebih lanjut dan lebih dalam mengenai surat Hud ini akan kami bahas sebentar lagi. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Anda masih terus menyaksikan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Ini adalah Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraish mengatakan setelah dikumpulkan pada hari kiamat, tidak ada yang bisa bicara kecuali atas izin Allah, dan juga bicaranya hanya yang benar saja. Kita lanjutkan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapat gambaran bagaimana yang sengsara. Allah menetapkan bahwa mereka di neraka. Lalu di sini ada pernyataan inna rabbaka fa'alun bima yurid. Sungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi boleh jadi yang Dia ancam siksa, boleh jadi enggak Dia maafkan. Jadi melakukan apa yang Dia. Bisa jadi enggak yang taat Dia masukkan neraka. Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita akan lihat nanti kenapa. Saya bergegas, itu amal ibadah Anda harga neraka atau bukan? Bukan harga. Itu untuk kepentingan Anda. Anda sholat itu kepentingan Anda. Tuhan tidak ada kepentingannya, ya kan? Zakat itu kepentingan Anda. Jadi jangan menuntut bahwa karena saya sudah sholat saya wajib dapat ini. Tidak. Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Anda mau, Dia mau. Yang wujud adalah apa yang Anda mau. Fa'alun lima yurid. Mari kita lihat lanjutnya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ardh. Sama tadi. Hanya bedanya ada prinsip yang sangat perlu digarisbawahi. Ammal ladzina syaqau, adapun orang-orang yang sengsara. Di sini dia katakan adapun orang-orang yang dibahagiakan. Berbeda enggak itu? Yang sengsara karena upayanya. Yang bahagia bukan karena upayanya, diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya Nabi bersabda, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Engkau pun tidak, saya pun tidak, kecuali kalau saya dapat rahmat dari Tuhan. Nah, di sini dia katakan, adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, maka dia pun berada di surga selama ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki Allah, sama dengan yang tadi. Baru di sini dikatakan ata'an ghairu majzuz, itu adalah anugerah yang tidak putus-putusnya, terus bertambah terus ini. Karena itu lanjut ayat kita, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Karena itu wahai Nabi Muhammad, kamu tidak usah meragukan tentang kekeliruan, tentang kesesatan dan ketidakmampuan apa yang disembah oleh mereka itu. Mereka sembah berhala. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka tidak menyembah kecuali seperti apa yang disembah oleh leluhur mereka yang lalu. Leluhur mereka menyembah berhala-berhala, tapi berhala-berhala itu tidak dapat membantu mereka menghindar dari siksa Allah. Nah, itu juga sekarang kaum musyrik yang Mekah begitu juga keadaannya. Wa inna lamufuna nasibahum ghaira manqus, dan kami pasti akan menyempurnakan bagian dari hasil amal perbuatan mereka tanpa berkurang. Kami akan sempurnakan itu. Baru dia katakan walaqad ataina musal kitaba fakhtulifa fi. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Nabi Musa Alkitab yaitu Taurat, lalu mereka berselisih menyangkut tuntunan Nabi Musa itu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Seandainya bukan karena telah ada ketetapan dari Tuhanmu, pasti Allah telah memberi putusan bagi mereka. Kita juga begitu. Saya mau beri penjelasan. Kita ini kan umat Islam percaya, ya. Ada yang kita percayai. Oke. Umat Kristen ada yang dia percaya juga. Ada. Berbeda dengan kita. Bagus. Yahudi ada juga. Ya. Semua agama ada kepercayaan. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Anda boleh berkata Islam yang benar menurut keyakinan saya. Orang Kristen berkata apa? Kristen yang benar menurut keyakinan dia. Siapa yang bisa putuskan? Allah. Kapan? Di sini kita tidak bisa putuskan. Ini yang dimaksud. karena Allah sudah menetapkan suatu ketetapan bahwa ditunda putusan itu sampai hari kiamat, maka tidak usah bertengkar sekarang. Tidak usah berkata kepada non muslim kamu salah, pasti masuk neraka. Kenapa? Ingat tadi illa masya. Kan bisa jadi dia masuk. Kita harus yakin ke dalam hati kita bahwa kita benar. Tapi kalau keluar, ucapkanlah apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Qul, sampaikanlah, inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi saya, boleh jadi kamu yang benar, nanti Tuhan yang putuskan. Itu ada kisah simbolik. Seorang raja punya 3 anak. Dia merahasiakan, suruh bikin cincin yang dipakainya yang persis sama, 3 cincin. Waktu dia mau mati, setiap anaknya dia panggil, ini cincin saya berikan kamu. 3-3-nya dia beri cincin yang sama, padahal sebenarnya ada 2 yang tidak benar, yang bukan aslinya, ya, duplikatnya. Setelah meninggal bapaknya, semua berkata ini cincin asli. Bagaimana caranya diputuskan yang mana yang asli, yang mana yang tidak? Harus ketemu ayah. Ayahnya udah meninggal. Jadi kapan ditentukan? Nanti di hari kemudian, ketika bertemu ayah. Kita begitu ajaran agama kita. Ya toh, ini dari dulu sejak Nabi Musa sudah beda-beda. Tidak usahlah. Yakinlah Anda ke dalam bahwa, karena itu pelajari agama Anda. Jangan Anda, ini persoalan, bukan persoalan untung tidak untung duit. Ini persoalan sorga atau neraka, kan? Pelajari, tetapi bijaksanalah. Itu yang diajarkan oleh ayat kita ini. Wa innahum lafi syakkin minhum murib. Memang mereka itu berada di dalam keraguan yang menggelisahkan mereka. Itu kenapa menggelisahkan? Karena dalam diri manusia itu ada fitrah tentang keesaan Allah. Ada fitrah. Kalau bertentangan dengan fitrah itu orang gelisah. Jadi gelisah. Ada rasa tentang kehadiran Allah. Itu ini enggak benar nih rasanya, tapi ragu yang menjadikan mereka gelisah. Ada lagi yang mengartikannya ragu yang menjadikan dia berusaha meragukan orang lain, menjadikan orang lain pula ragu. Ada yang berkata begini, kalau Anda ragu tentang wujud Tuhan, maka banyak yang ragu tentang itu. Kalau Anda meragukan wujudnya, Anda gelisah. Tapi kalau Anda membiarkan keraguan itu berlanjut, maka Anda akan semakin gelisah. Anda akan semakin gelisah. Tuhan itu wujud, itu menenangkan hati Anda. Kalau ragu sehingga Anda menafikan wujud Tuhan, maka Anda akan semakin gelisah. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa kita harus mempelajari agama, tapi harus bijak dalam melaksanakannya. Ini menarik sekali. Lebih dalam akan seperti apa? Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraish mengatakan ada berbagai macam keyakinan yang ada di dunia ini, tapi yang mana yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka, maka di hari akhir Allah lah yang akan menentukan. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish. Baik. Bagus. Jadi Allah menangguhkan itu. Ada hal yang menarik. Seandainya kita sudah tahu sekarang, kita akan berbeda-beda atau tidak? Beda. Kalau kita sudah tahu, saya ulangi, kalau kita sudah tahu bahwa A yang benar, B salah, kita masih berselisih atau tidak? Tidak. Tidak. Hikmah Tuhan kita berbeda-beda untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Mari kita berlomba dengan non-muslim untuk kebaikan. Mari kita bekerja sama dengan mereka menyangkut apa yang kita sepakati. Itu tujuannya, karena dengan perlombaan bisa muncul kebaikan yang lebih baik. Ya kan? Oke. betapapun ayat kita ini selanjutnya berkata, semua itu yang berbeda-beda ini tadi nanti Allah akan sempurnakan ganjaran dan balasan amalnya. Tuhan sempurnakan ganjaran balasan. Kalau baik sempurna, bahkan boleh jadi ditambah kalau baik. Kalau buruk sempurna, boleh jadi karena kemurahan Tuhan dikurangi kan anunya balasannya. Innahu bima ya'maluna khabir, sesungguhnya Allah itu menyangkut apa yang mereka kerjakan maha mengetahui. Apa yang dikerja itu apa? Berbuat. Kerja itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh fisik. Saya angkat ini kerja atau bukan? Kerja. Yang dilakukan oleh akal, berpikir, kerja atau tidak? Kerja. Yang dilakukan oleh hati, kerja atau tidak? Niat itu hati kan? Nah, kerja juga. Oke. Tuhan maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh fisik Anda, apa yang dikerjakan oleh akal Anda, apa yang terbetik dalam niat Anda. Tuhan maha mengetahui itu, sehingga putusannya itu benar-benar adalah putusan yang sempurna dan maha adil. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish. Saya langsung akan menayangkan sebuah tayangan yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Nama saya Sudarto, pekerjaan saya supir. Pas saya habis sholat maghrib, anak saya bertanya, Pak, tanda-tanda hari kiamat itu gimana? Terus saya bilang, saya susah untuk menjelasinya. Tolong Pak Quraish jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kiamat itu dibagi dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda yang besar, kita ambil dulu beberapa tanda yang besar. Yang paling besar, matahari tidak terbit dari sebelah timur, tapi dari sebelah barat. Alam raya ini kacau, bintang-bintang berini, sehingga matahari dari sebelah barat, bukan dari sebelah timur. Itu yang paling besar. Tanda-tandanya antara lain lagi yang besar, akan muncul sesuatu yang dinamai dabbah. Kita tidak tahu apa artinya dabbah itu. Secara harfiah, binatang melata yang bercakap-cakap. Kita tidak tahu juga apa artinya bercakap-cakap, karena berbicara itu tidak harus dengan lidah. Lampu lalu lintas berbicara enggak? Berbicara itu lampu lalu lintas. Kalau merah artinya stop kan? Nah, itu akan ada satu dabbah yang berbicara, yang mengingatkan bahwa manusia sudah mengingkari firman-firman Allah. Tanda-tandanya yang kecil banyak. Saya karena yang bertanya menyangkut anaknya, saya ingin ingatkan anaknya, anak yang durhaka, semakin banyak kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua, ibu bapak sudah tidak menjadi tuan, tetapi menjadi hamba anaknya. Itu sudah banyak itu sekarang. Okay. Kemungkaran, perzinahan sudah merajalela, dan orang sudah tidak malu-malu untuk, sudah ada sekarang. Ada ungkapan lagi, kalau ada jabatan yang diserahkan kepada bukan orang yang mampu, tunggulah kiamat. Sekarang sudah ada. Sudah banyak sekali tanda-tandanya sekarang. Kalau orang sudah berkejar-kejaran, berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi, ya kan? Kalau orang-orang dulu yang tidak memakai alas kaki, sekarang sudah kaya raya, berlomba-lomba, sudah alas kakinya sudah macam-macam. Itu semua tanda-tanda. Kalau orang di Quran ada dikatakan, kalau orang-orang sudah merasa bahwa dia mampu melakukan apa saja, dunia sudah berhias sedemikian rupa, dia anggap ilmu sudah bisa menggantikan Tuhan, ketika itu tunggu hari kiamat. Itu saya kira sedikit dari banyak tanda-tanda. Baik, terima kasih Pak Qurais. Kami akan break sebentar, setelah itu akan kembali lagi di Metro TV, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Saatnya saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Saya mulai dari Bapak, silakan. Saya dari Badan Pembina Taman Kanak-kanak Islam. Kalau meyakini hari kiamat ini bisa menjadi merupakan bagian dari takwa, dan takwa bisa diartikan sebagai bahasa komunikasi cinta, bagaimana menjelaskan hal ini dengan bahasa cinta ini, agar informasi kiamat yang sangat serem ini bisa menjadi, bisa lebih bisa diterima dengan baik untuk anak-anak atau orang umumnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Iya. Satu hal dulu Pak. Sebelum sampai kiamat kita mati kan? Ya. Tidak ada kiamat kalau kita tidak mati. Orang yang mati itu, sabda Nabi, sudah terjadi kiamatnya. Kiamat kecil sudah buat dia. Bagus. Kita lihat kalau kita mau lihat cinta. Hidup ini, hidup manusia di dunia ini serupa keberadaannya di dunia dengan keberadaan anak ayam yang masih dalam telur. Ulat telur. Anak ayam ini baru sempurna kehidupannya kalau dia meninggalkan kulit telur. Ya, enggak bisa besar kalau di dalam. Kalau dia terus di situ membusuk dia. Manusia juga begitu. Kalau terus berada di dunia ini tidak mati-mati, penuh dunia ini dan membusuk dia. Jadi perlu ada kematian. Dengan kematian dia memperoleh kesempurnaan hidupnya. Kesempurnaan hidup itu di sorga. Itu satu. Jadi saya selalu kalau berbicara tentang kematian, tadi malam juga saya ada ceramah kematian, itu kita harus sambut kematian itu, jemput dia. Karena kita, itu kesempatan kita mencapai kesempurnaan hidup kita. Itu sorga di sana. Yang kedua, kalau dari sisi lain, dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, keadilan tidak sempurna. Harus ada satu hari gimana keadilan itu sempurna. Kesempurnaan itu di sana. Jadi dari segi praktisnya, soal percaya atau tidak, dari segi praktisnya, ada yang berkata begini, kalau seandainya sorga itu atau kiamat itu tidak ada, lantas saya percaya ada kiamat, rugikah saya? Rugi atau tidak? Tidak ada. Saya tidak rugi walaupun saya percaya, karena paling tidak orang sudah menganggap saya memperhatikan ada kiamat, oh ini orang baik ini, dia tidak nipu. Jadi saya tidak rugi. Kita balik sekarang. Kalau seandainya benar-benar ada kiamat, lantas saya tidak percaya bahwa ada kiamat, rugikah saya? Rugi. Jadi yang mana lebih menguntungkan, percaya atau tidak? Percaya. Percayalah. Dengan mempercayai adanya kiamat, kita berusaha menghindar dari siksa di hari kiamat itu. Menghindar dari siksa itu namanya takwa. Ada takwa di akhirat. Saya kira begitu Pak, lebih kurang. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak ya. Saya lanjutkan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat itu ada orang yang sengsara, tapi ada juga yang dibahagiakan Allah atas usaha manusia itu sendiri. Nah tentunya itu memotivasi diri kita. Kita termasuk hamba-hamba yang ingin dibahagiakan Allah. Nah pertanyaan saya, apakah mungkin kita dengan segala upaya dan keyakinan yang kita miliki dan juga upaya kita untuk bisa dibahagiakan Allah, kalau kita tidak matinya tidak mati syahid karena perang atau karena kecelakaan, mungkinkah kita terhindar dari siksa api neraka meskipun hanya satu detik, hanya satu celupan, tapi kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan surganya Allah tanpa mampir. Nah, itu motivasi yang ingin kita dapatkan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jangan menduga bahwa yang masuk ke surga itu hanya yang syahid. Yang masuk ke surga itu adalah orang yang amal kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Kalau kebaikannya 51% udah enggak di neraka. 51% aja. Itu kan kan ditimbang amal. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kita tidak mungkin 100%. Kalau 60% alhamdulillah. Di pinggiran sorga udah syukur. Itu Al-Quran berkata, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Di sana ada dua tempat, ada sorga, ada neraka. Siapa yang disingkirkan walau sedikit, didorong sedikit sehingga tidak di neraka, dia sudah beruntung. Nah, itu jadi tidak harus syahid. Banyak apa itu ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, ada lagi satu, was-salihin, orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Insyaallah masuk surga semua doa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Quraisy untuk jawabannya. Kita break dulu sebentar, setelah ini masih ada ibu yang ingin bertanya ya, masih ada ya. Jadi mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan Anda yang bisa menyaksikan program ini dari manapun Anda. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Ini adalah segmen terakhir dan masih ada pertanyaan dari ibu yang ingin langsung diajukan kepada Pak Quraisy, silakan. Assalamualaikum Pak Quraisy. Dikatakan bahwa hanya rahmat Allah lah yang bisa memasukkan seseorang ke syurga. Bagaimana kiat agar kita mendapatkannya? Karena kita sadar amalan kita saat ini belum seberapa. Bahkan kita sering berbuat salah dan khilaf. Terima kasih. Bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Ada dari sekian banyak ayat, saya akan angkat satu ayat. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sehingga dapat diperoleh oleh orang al-muhsinin. Siapa itu al-muhsinin? Al-muhsinin itu adalah orang yang bersedia, tentu di samping dia beriman dan sebagainya. Muhsinin itu orang yang memberi lebih banyak dari kewajibannya dan menuntut lebih sedikit dari haknya. Al-muhsinin itu adalah orang yang memandang orang lain adalah dirinya. Orang lain lapar, Anda perlu makan enggak? Pandang orang lain. Al-muhsinin itu adalah orang yang bersedia berbuat kebaikan kepada orang yang pernah menganiayanya. Ini semua susah ya, tapi bisa kalau mau. Itu muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu yang kalau tanya menurut ayat. Itu sebabnya, kalau kita mau lihat, itu sebabnya di dalam Al-Quran itu banyak pernyataan Allah, Tuhan suka, Tuhan suka. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawabin. Yang paling banyak disebut Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu orang berkata, semakin banyak disebut sesuatu, semakin disukai. Iya. Oke. Baik, cukup jelas ya, Ibu ya. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali setelah memperoleh izin Allah, dan pembicaraannya pun adalah yang baik dan benar. Kedua, ayat 107 tadi mengisyaratkan kemungkinan adanya penghuni neraka yang tidak kekal selama-lamanya. Ada penghuni neraka yang tidak kekal selama-lamanya. Mereka adalah yang memperoleh syafaat, atau yang setelah dibersihkan tadi mereka itu diizinkan masuk ke sorga. Nah, saya mau tambah, tahu orang yang terakhir keluar dari neraka masuk sorga? Nah, Nabi ada jelaskan. Ada satu orang sudah dicuci di sorga, tapi sudahlah, mari kemari. Di neraka. Dari neraka, udah. Terus Tuhan menyampaikan kepadanya, dulu kamu waktu di dunia itu begini, begini disebut. Ini. Orangnya sudah deg-degan. Waduh, ini saya mau dikembalikan lagi ke neraka. Nah, terus firman Allah, semua saya sudah ampuni, ayo masuk neraka. Masuk sorga. Dia masuk ke sorga, baru sampai di pintunya orang sudah berdesak-desakan. Dia kembali. Ya Allah, udah penuh sorga, gak ada lagi tempat buat saya. Kata Tuhan, ada tempat mau pergi. Masuk lagi sedikit, tidak bisa masuk, penuh. Dia terus bilang, oh ini bentuk siksa yang baru ini. Dia kembali, dia berkata, ya Rab, atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apa kamu mengejek saya? Tidak pantas ya Allah, engkau kan Tuhan seluruh sekalian alam. Dia bilang, masuk, kamu punya tempat yang lebih luas dari langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga. Itu dikemukakan oleh pakar-pakar tafsir, antara lain ketika ditafsirkan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bagus itu. Tidak seorang pun yang dikeluarkan dari sorga, tetapi tidak seorang pun, ya, atau jangan memastikan masuknya seseorang ke dalam sorga. Jangan pernah, oh itu pasti sorga. Itu jangan ada memastikan itu, karena sorga dan neraka hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap persoalan yang berkaitan dengan masa depan hendaknya selalu dikaitkan dengan kehendak Allah. Tuhan pun katakan, illa masya'a rabbuk. Jadi Anda kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan masa depan, ucapkan insya Allah. Allah sendiri berkatakan, kalau saya mau insya Allah. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mutlak. Kendati Allah telah menetapkan atas dirinya untuk mengekalkan di dalam surga siapa yang taat kepadanya, dan ketetapan itu tidak akan berubah. Namun jika dia hendak mengubahnya, maka itu pun dalam wewenangnya. Semua manusia akan disempurnakan balasan dan ganjaran amalnya sesuai ketetapan Allah. Kalau belum tuntas di dunia, maka dituntaskan di akhirat nanti. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya selama satu jam ini, Pak Kures. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat program ini. Assalamualaikum. Dan juga untuk Anda, insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi tentunya di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.